Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita sedang bahas masalah hadis muttarib. Hadis yang ada ikhtilaf para perawi pada sanad dan matannya, yang sama kuat mutakafiah bil quwwah, sehingga tidak bisa ditarjih dan juga tidak bisa dijamak. Karena mutakafiah, karena sama kuat, sehingga tidak bisa ditarjih dan tidak bisa dijamak. Kalau bisa dijamak maka tidak ada ikhtilaf. Contohnya kemarin tentang masalah hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di sini sekarang kita baca, kalau mungkin ditarjih berarti tidak sama kuat. Syaratnya ikhtilaf itu sama kuat. Sama kuat dan tidak bisa di jamak. Kalau ada yang lebih kuat berarti yang satu yang kuat diterima sahih mahfuz, yang satu syad. Qad rahimahullahu ta'ala wa in amkana tarjihu umila bi rajihi wa intafa al-tirabu aidan. Jika mungkin diterjih, dicari mana lebih kuat, maka diamalkan yang rajihnya, yang rajih yang kita pegang itu yang sahih. Yang marjuh berarti syad. Wan tapal intirab aidan, maka hilang juga sifat intirab. Misalnya contohnya ikhtilafu ar-riwayat fi hadith Barirah radhiyallahu anha. Hadis tentang masalah perbedaan-perbedaan riwayat tentang hadis Barirah radhiyallahu anha maula Aisyah. Hina utiqat, ketika dibebaskan. Fahayyarahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun khayyara. Khayyara ini memberi pilihan. Nabi pun memberi pilihan kepada beliau, kepada Barirah, baina an tabqa ma'a zawjiha au tufariqahu. Memberi pilihan, yang pertama tetap sebagai istri suaminya yang masih hamba sahaya, kamu hamba sahaya, atau dia tufariqahu, atau dia berpisah dengan suaminya yang masih hamba sahaya. Itu hukum yang ada bagi budak perempuan, hamba sahaya perempuan yang merdeka. Boleh tetap menjadi suami seorang budak, atau dia boleh juga untuk fasakh, berpisah dengan suaminya yang masih hamba sahaya. Halakana yauzuha hurran aw abdan. Ada perbedaan riwayat, apakah suaminya itu merdeka, orang merdeka, atau hamba sahaya. Warawal aswadu an Aisyata radhiyallahu anha annahu kana hurran. Al-Aswad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suaminya itu adalah seorang merdeka, bukan hamba sahaya. Warawa Urwah bin Zubair wal Qasim bin Muhammad Adapun Urwah bin Zubair dan Al Qasim bin Muhammad, ya, beliau berdua meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha nahau kana abda. Dan tentunya Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad itu akrab, lebih dekat kekerabatannya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, keduanya ponakan, ponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala warujihat, rujihat. Walaupun ada khilaf, yang satu meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha suami Barirah itu merdeka, bukan hamba sahih. Yang lain Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha juga bahwasanya beliau ini suaminya dari Barirah ini abdan, hamba sahih. Beda riwayat. Tetapi ini bukan itirab. Kenapa? Karena bisa ditarjih. Bisa ditarjih. Warujihat riwayatuhuma ala riwayatil aswad. Riwayat keduanya, riwayat Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad lebih dikuatkan daripada riwayat al-aswad. Kenapa? Likurbihima minha. Karena kekerabatan yang dekat keduanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Diannaha khalatu Urwah. Ya, karena Aisyah itu adalah khalahnya Urwah, bibi dari ibu. Karena ya, ibunya Urwah adalah Asma binti Abi Bakar. Urwah bin Zubair, ibunya Asma binti Abi Bakar, sehingga ini khalahnya Urwah. Wa ammatu Al-Qasim bin Muhammad. Muhammad bin Abu Bakar, beliau putranya Muhammad bin Abu Bakar, sehingga bibi juga, ada bibi dari ibu, maaf, ada bibi dari bapak Muhammad bin Abu Bakar. Qala wa ammal aswadu fa ajnabi. Adapun al-aswad itu ajnabi, ini bukan kerabat. Ajnabi maksudnya bukan qarabah. Laisa bil qarabah. Qala ma'anna fi riwayatihi inqita'an. Ditambah lagi riwayat dari aswad itu inqita'an. Selesai. Ya, kita katakan berarti riwayatnya aswad da'if. Riwayat yang menyatakan suami apa namanya Barirah itu hurran, itu da'if. Ya, yang sahih, yang mahfuz, yang sahih itu adalah riwayat yang menyatakan suami Barirah itu adalah hamba sahaya. Sehingga Rasulullah SAW pun memberikan pilihan, mau tetap jadi istri seorang hamba sahaya atau mau berpisah. Ini sekali lagi saya ulangi, sehingga syarat ittirab itu adalah ikhtilafnya mutakafi'ah bil quwwah, sama kuat sehingga tidak bisa diterjih, dan yang kedua tidak bisa dijamak. Itu yang disebut oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam syarah Al-Baitul Hadith, syarah Mukhtasar Al-Hadith, syarat ittirab kedua. Ya, apa itu? Yang pertama mutakafiyah bil quwwah, sama kuat, berselisih, berbeda-beda, dan sama kuat sehingga tidak bisa diterjih. Yang kedua tidak bisa dijamak. Kalau bisa dijamak berarti bukan ittirab. Kalau bisa diterjih berarti yang satu sahih, yang satu dhaif, bukan ittirab. Qala rahimahullahu taala wal muttaribu dhaifun la yuhtajju bihi. Hadis muttarib itu hadis dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Li anna ittirabahu yadullu ala adami dhabti riwayatihi. Karena adanya ittirab, ya, yang satu meriwayatkan A, yang satu B, yang satu C, ini menunjukkan tidak ada yang dhabt dalam periwayatan. Ya, padahal syarat hadis sahih adalah an yarwiyahu adlun dhabit. Qala rahimahullahu taala illa idza kana al-ittirabu la yarji'u ila asl hadithi fa innahu la yadurru. Ini pengecualian. Kecuali apabila ittirab yang ada, ikhtilaf yang ada, perbedaan yang ada, itu tidak kembali ke pokok hadis, ke inti hadis. Ya, fa innahu la yadurru. Kalau ikhtilaf yang ada itu tidak terkait, tidak kembali kepada inti hadis, maka tidak memudaratkan hadis, hadisnya tetap sahih. Ya, yang jadi masalah nanti lafaz tambahannya ini diprosesikan. Misalnya contohnya ikhtilaf riwayat fi hadithi Fadalah bin Ubaid. Contohnya adalah riwayat-riwayat berpersisian pada periwayatan hadith Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu annahu ishtara kiladatan yawm Khaybar. Beliau pernah membeli kalung di perang, di hari Khaybar, perang Khaybar, membeli kalung seharga bisnai asyara dinaran, 12 dinar. Fiha zahabun wa khirzun. Ternyata fiha'nya fi kilada. Ternyata pada kilada, ternyata pada kalung yang dibeli itu ada zahab, ada berisi emas dan khirz. Qala, berkata Fadalah bin Ubaid, fa fassaltuha, aku pun memilah iya emas dan khirz yang ada tadi di kalung. Fawajadtu fiha akthar min isni asyara dinar, aku dapati lebih dari 12 dinar. Fadzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun sebutkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala la tuba'u hatta tufsala, tidak diperkenankan dijual kalau demikian sampai dipisah dulu. Qala, ini intinya, karena ini intinya ada riba fadl, ini inti hadisnya bahwasanya ada disebutkan sini Fadl bin Ubaid membeli kalung 12 dinar dan isinya ada emas dan hirzun, dan ketika memilahnya ternyata didapati emas lebih dari 12 dinar. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh, tidak perkenankan dijual hatta tufsala. Qala, fafi riwayat, dalam sebagian riwayat anna Fadl istaraha, wa fi ba'dihā annahu ghayrahu sa'alahu an isyra'iha. Jadi ada beberapa riwayat. Ternyata hadis ini itu intinya. Intinya tidak ada masalah, tapi ada beberapa, ada satu poin yang di situ ada ittirab tetapi tidak kembali ke asal hadis. Nanti aja kita baca di salat besok. Wallahu a'lam.